السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، ثم أما بعد. إخوتي في الدين رحمني ورحمكم الله، الحمد لله. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini insyaAllah kita kembali akan melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Wabilu Sayyib min Kalami Tayyib yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Nah, pada pertemuan yang lalu, barakallahu fikum, Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala ataupun secara umum sedang membahas permasalahan aroma mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada minyak wangi al-misik, ya, itu di dunia ataukah di akhirat, ya, di dunia ataukah di akhirat. Dan Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala telah memaparkan dua pendapat, ya, dari para a'immah, daripada imam-imam ahli sunnah wal jamaah, yaitu diantaranya Al-Imam Abu Amr Ibn Salah rahimahullah dan Imam Abu Muhammad Ibn Abdissalam rahimahullahu ta'ala. Adapun pendapat Al-Imam Ibn Salah, beliau berpendapat bahwasannya aroma mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada misik, kata beliau rahimahullah, baik itu di dunia dan di akhirat. Ya, baik itu di dunia dan di akhirat. Barakallahu fikum. Ya. Bagaimana bentuk gambaran di dunia? Yakni di dunia, ya, wangi aroma mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada misik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah. Ya. Tidak ada yang tidak bisa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun permasalahan di akhirat, maka ya, hal ini juga didukung oleh Al-Imam Abu Muhammad barakallahu fikum, ya, Ibnu Abdissalam rahimahullahu taala. Artinya masalah di akhirat tidak ada perselisihan, tidak ada khilaf. Semua sepakat aroma wangi mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada minyak wangi itu di akhirat, semua sepakat. Tapi yang berselisih adalah di dunia. Nah, tayyib, kita akan lanjutkan pembahasan ini. Ini, masya Allah ya, pembahasan ini disebut juga dengan buhutul ilmiyah, ya, ataupun penelitian secara ilmiah, yaitu menghukumi, mengambil sebuah fatwa dengan mencari, ya, pendapat-pendapat ataupun mencari nas-nas dari Al-Quran wa Sunnah dan pendapat para ulama untuk berfatwa, untuk menghukumi sebuah kasus. Ini hukumnya seperti apa? Barakallahu fikum. Dan ini biasanya materi bagi para santri, ya, bagi para penuntut ilmu yang sudah memahami bahasa Arab, memahami ilmu hadis. Ya, barakallahu fikum. Namun, masya Allah, Al-Imam Al-Qayyim ingin membawakannya kepada kita yang mungkin, ya, barakallahu fikum, ya, tidak masuk dalam kategori santri, namun labas, insya Allah, ya, kita akan membahasnya sesuai dengan kemampuan ataupun pemahaman kita, barakallahu fikum. Nah, tayyib, ya, inti dari pembahasan ini yang akan kita petik adalah faedah demi faedah dari apa yang diucapkan oleh Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Baik, kita lanjutkan pembahasannya. Qala rahimahullahu ta'ala thumma qala, berkata Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau melanjutkan ucapan Al-Imam Ibn Salah. Ya. Wa amma dhikru yaumil qiyamah fil hadis, adapun penyebutan, ya, hari kiamat di dalam hadis, fali'annahu yaumul jaza, ya, maka sesungguhnya hari tersebut adalah hari pembalasan. Ya. Wa fihi, dan di dalam hari tersebut ia taharu rajhan al-khalubi fil mizani 'ala al-miski, ya, maka pada hari tersebut akan nampak lebih besar lagi, lebih berat lagi. Ya, al-khaluf, aroma mulut orang yang berpuasa tersebut, fil mizan, dalam timbangan, ya, lebih wangi lagi daripada minyak wangi. Barakallahu fikum. Ya. Al-musta'mali lidaf'i ra'ihatil karihati talaban, ya, liriballahi ta'ala. Ya, nah. Yang mana, ya, barakallahu fikum, al-misik itu digunakan, ya, untuk menghilangkan bau yang tidak sedap. Ya. Talaban li ridallahi ta'ala, dengan tujuan untuk mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Haithu yu'maru bijtinabiha. Di mana, ya, kita diperintahkan untuk menjauhi bau yang tidak sedap. Ya. Wajtinabi ra'ihati tayyibah. Dan kita, dan untuk, ya, kita dituntut untuk hasilkan aroma wangi yang wangi. Kama fil masajid wassalawat. Sebagaimana di masjid-masjid, di dalam masjid-masjid. Ya, kita harus wangi. Ya, barakallahu fikum. Ya. Wassalawat dan tatkala salat-salat. Ya, kita juga harus, ya, memakai wewangian. Ya, barakallahu fikum. Wa ghairiha minal ibadah. Dan selain daripada ibadah-ibadah tersebut. Ataupun selain daripada ibadah-ibadah yang lainnya. Ya, artinya tatkala kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dituntut untuk tampil dengan penampilan yang terbaik. Ya, karena beribadah adalah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ingin mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya dari sisi, ya, aroma, maka kita harus memakai minyak wangi. Ya, barakallahu fikum. Nah. Ya. Fakhusta yawmal qiyamah bidhikri fi ba'di riwayat, ya, dan dikhususkan penyebutannya pada hari kiamat dalam sebagian riwayat-riwayat hadis, kama khussa fi qawlihi ta'ala, sebagaimana pula dikhususkan pada penyebutan tersebut dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Al-Adiyat ayat ke-11. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna rabbahum bihim yawma idhin lakhabir, ya, sesungguhnya Rabb mereka dengan mereka, yauma idzin, pada hari tersebut, la khabir, maha mengetahui. Jadi maksudnya apa? Sesungguhnya Rabb mereka, mereka itu siapa? Orang-orang yang sedang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan keadaan mereka tersebut, dalam keadaan mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yauma idzin, pada hari tersebut, la khabir, Allah maha mengetahui. Mengetahui apa? Siapa yang mempersembahkan ibadah yang terbaik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ya, di hari kiamat nanti, di hari persidangan nanti, Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui, ya, siapa orang-orang yang mempersembahkan ibadah yang terbaik bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah yang akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia lakukan. Barakallahu fikum. Nah, sehingga ikhwan fil din rahimani rahimakumullah, di hari kiamat nanti semua amalan, semua ibadah, semua ketaatan yang kita lakukan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sebaliknya, semua kejelekan, semua kemaksiatan, semua kebid'ahan, semua kekufuran juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui, ya, atas perbuatan-perbuatan hambanya. Barakallahu fikum. Nah, kemudian kata beliau rahimahullah, wa udliqa fi baqiha nadaran ila anna asla afdaliyatihi thabitun fi darain. Ya, dan tidak disebutkan, ya, pada hari kiamat, yaitu pada hadis yang lain, ya, jadi riwayat yang jelas tanpa ada khilaf tentang aroma wangi mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada misik itu, di sebagian riwayat-riwayat yang jelas disebutkan ada digandengkan dengan hari kiamat. Ya, balasannya itu di hari kiamat, itu jelas. Ya. Nah, lalu bagaimana dengan hadis-hadis yang tidak ada gandengannya ataupun dikaitkan dengan hari kiamat tentang aroma wangi mulut orang yang berpuasa tersebut, ya. Nah, ya. bahwa asal keutamaan itu telah ditetapkan pada dua tempat, yaitu di dunia dan di akhirat. Ya, jadi ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, memerintahkan kita untuk melakukan ketaatan tentu memiliki tujuan, ya, ya, ini keutamaan, ya. Kita tidak akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di hari kiamat nanti dari ketaatan-ketaatan yang sudah Allah turunkan ke dunia, ya, apabila kita tidak melakukannya. Nah, maka apabila kita melakukannya, ya, barakallahu fikum, ibadah tersebut, maka di dunia kita mendapatkan keutamaan, demikian pula di akhirat kita mendapat balasan. Nah, di dunia kita mendapatkan keutamaan. Kenapa? Karena ibadah itu adalah ibadah utama. Ya. Kalau tidak ada ibadah, kita tidak akan mampu dibalas, tidak akan bisa dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya, barakallahu fikum, ya. Kalimat ini apabila digandengkan barakallahu fikum dengan hukum orang yang berpuasa, maka barakallahu fikum, ya, dia akan mendapatkan keutamaan di dua tempat. Yaitu di dunia, kenapa dia mendapatkan keutamaan di dunia? Karena dia menjalankan apa? Ibadah puasa. Lalu bagaimana keutamaan di akhirat? Dia mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala dengan puasa yang dilakukan di dunia. Jadi dia orang yang memiliki keutamaan di dunia karena dia melakukan menjalankan syariat, dan dia akan mendapatkan keutamaan di akhirat karena dia akan mendapatkan balasan atas syariat yang dia lakukan. Jadi dari gambaran ini, ya, Al-Imam Ibn Salah yang dinukil oleh Al-Imam Al-Qayyim mengatakan bahwasannya aroma mulut orang yang berpuasa itu, ya, akan terjadi di dunia. Kenapa? Karena dia berpuasa. Ya. Dan juga di akhirat, kenapa? Dia akan dibalas karena puasa yang dia lakukan tersebut. Jadi di dua tempat memiliki keutamaan. Barakallahu fikum. Baik. Nah, sekarang Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala akan memberikan komentar, ya, pendapat beliau terhadap apa yang telah beliau paparkan dari dua imam ini. Baik. Kata beliau rahimahullahu taala, qultu, aku katakan, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, minal ajib, ya, sesuatu yang mengherankan, kata beliau rahimahullah. Apa itu? Radduhu ala Abi Muhammad bima la yunkiruhu Abu Muhammadin wala ghairu. Ya. Nah. Yaitu bantahan Ibnu Salah kepada Abi Muhammad bin Abdissalam dengan apa-apa yang Abu Muhammad dan selain daripada Abu Muhammad yang berpendapat sama dengan Abu Muhammad ini, ya, la yunkiru, tidak diingkari. Ya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya, ya, Abu Muhammad tidak mengomentari, ataupun Abu Muhammad barakallahu fikum, ya, tetap pada pendapatnya. Ini mengherankan, kata barakallahu fikum, ya, Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ya, naam. Ya. Fa inna alladhi fassara bihi al-istitabah al-madhkura fi dunya bi thana'illahi ta'ala 'ala shaimin. Ya. Sesungguhnya, ya, orang yang menafsirkan, ya, dengan al-istitabah yang disebutkan di dunia itu bi thana', yaitu dengan pujian, mithana illah, dengan pujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berpuasa, waridahu bi fi'lihim, dan keridhaan Allah terhadap perbuatan orang yang berpuasa, amrun la yunkiru muslimun, sebuah perkara yang tidak diingkari oleh seorang muslim pun. Artinya takwil terhadap al-istitabah ini, aroma wangi, ya, orang yang berpuasa ini, ya, keumuman kaum muslimin tidak pernah mengingkari. Ya. Artinya apa? Tetap berjalan sesuai dengan apa yang mereka anggap itu adalah pujian. Ya. Barakallahu fikum. Nah. فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ أَذَّى عَلَيْهِمْ فِي كِتَابِهِ وَفِيمَا بَلَّغَهُ عَنْهُ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَضِيَ بِفِعْلِهِ. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sungguh telah memuji atas mereka dalam kitabnya. Ya, telah memuji orang-orang yang berpuasa, ya, orang-orang yang beribadah secara umum, berarti termasuk siapa? Orang yang berpuasa yang di dalam kitabnya. Wa fima ballaghahu anhu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala pula telah memuji apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ridha terhadap perbuatannya. Barakallahu fikum. Nah, ya. Maka ikhwani fiddin rahimahumullah, sebagian orang berpendapat bahwasannya aroma wangi mulut orang yang berpuasa itu adalah pujian. Artinya apa? Bermakna secara umum. Kalau dimaknakan secara umum, betul. Ya, itu adalah pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang berpuasa, misalnya puasa Ramadan, Allah puji dengan Allah kaitkan agar bisa menjadi orang yang bertakwa. Puasa Arafah keutamaannya, ini kan pujian dari Allah. Barang siapa yang bisa berpuasa, ya puasa Arafah, puasa barakallahu fikum Syawal, puasa yang lainnya, semua mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala memang. Dengan apa? Dengan keutamaan-keutamaan tersebut. Contoh mudahnya misalnya, ya. Misalnya ya, di sebuah kelas sekarang akan dibagikan hasil nilai rapor. Ya. Dibacakan, Fulan bin Fulan mendapatkan ranking 1. Ya. Ini kan keutamaan. Ya, sekaligus apa? Pujian. Ya. Dia memanggil Fulan bin Fulan mendapatkan ranking 1, nilai terbaik. Ini secara umum memang bentuknya pujian ataupun keutamaannya bentuknya pujian. Ya, barakallahu. Namun yang disalahkan, yang terlarang apabila makna al-istitabah, makna aroma wangi ini diganti maknanya plus dengan pujian, dirubah maknanya dengan pujian, maka ini yang keliru. Kenapa? Sebagaimana kata Ibnu Salah pada pertemuan yang lalu, beliau gandengkan dengan ya nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, apapun yang Allah khabarkan dan Rasulnya khabarkan terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan nas yang sharih, apabila tidak ada nas-nas yang menta'wilnya ataupun mentafsirkannya, maka kita mengamalkan sesuai dengan nas tersebut. Ya. Allah memiliki wajah, Allah memiliki tangan. Kedua tangan Allah Subhanahu wa taala kanan. Ya, barakallahu fikum. Ya, Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy-Nya. Ya. Selama tidak ada ayat yang mentakwil dan mentafsir ayat-ayat ini, maka tidak boleh kita mentakwil sembarangan. Nah, ini kesalahannya. Ya. Namun apabila seorang meyakini al-istitabah, aroma wangi mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada fisik, ini sebagai pujian, ya, tapi tidak merubah makna al-istitabah ini, maka ini la ba'sa bihi, tidak mengapa. Ya, ini maksudnya. Sehingga Al-Imam Al-Qayyim berhusnudzon kepada Abu Muhammad yang tidak membantah orang-orang yang mentakwil dengan pujian dan riba disebabkan karena mungkin maksudnya secara umum. Ya, seorang itu dibalas dengan syurga, ini kan pujian. Ya, nah, dengan sebuah amalan dia dibalas dengan syurga. Seorang yang membangun masjid, Allah akan bangun masjid, akan Allah bangun rumah baginya nanti di jannah. Ini kan pujian, keutamaan, pujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena orang yang membangun, tapi apa? Tapi tidak boleh dirubah rumah. Kata rumah tadi yang di surga, oh itu maksudnya bukan rumah. Ya, maksudnya barakallahu fikum. Misalnya apa? Maksudnya itu kenikmatan yang besar, enggak boleh. Ya, tidak bisa karena tidak ada nas yang menakwilkan demikian. Itu maksudnya. Ya, semoga bisa dipahami ya. Barakallahu fikum. Nah. Baik. Ya. Kemudian ya. Kata Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala والذي ذكره الشيخ أبو محمد أن هذه الرائحة إنما يظهر طيبها على طيب المسك في اليوم الذي يظهر فيه طيب دم الشهيد. Dan yang disebutkan oleh Abu Muhammad, ya, Ibn Abdissalam, ya, bahwasannya aroma wangi ini hanyalah akan nampak wanginya tersebut, ya, lebih wangi daripada misik, ya, pada hari, ya, barakallahu fikum, di mana akan, ya, terlihat pula wangi aroma apa? Aroma darah orang yang mati syahid. Jadi Al-Imam Abu Muhammad, ya, menyamakan balasan orang yang berpuasa dengan aroma wangi yang keluar dari mulutnya itu nanti di akhirat, sebagaimana hadis yang mengatakan orang yang terluka berdarah-darah dia di medan jihad, aroma lukanya itu tidak akan wangi di dunia secara zahir. Ya, wangi darah kan amis. Ya, bau darah kan amis. Tapi di sisi Allah, tapi nanti akan dibalas di hari kiamat, darah itu menjadi wangi seperti wangi misik. Demikian pula orang yang berpuasa, ya, di dunia aroma yang dikeluarkan secara zahir pasti tidak sedap, karena perut seorang yang berpuasa itu kosong. Barakallahu fikum. Tapi wangi itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil qiyamah, hari di mana Allah akan memperlihatkan, tidak akan menutupi semua yang pernah dilakukan oleh hamba-hambanya tatkala ketika di dunia. Barakallahu fikum. Nah, wa yaqulu qara'ihatil misk. Ya. Aroma mulut orang yang berpuasa tersebut seperti misik, ya. Wa la raiba anna dhalika yaumal qiyamah, dan tidak ada keraguan lagi kalau itu terjadi pada hari kiamat. Fa inna sha'ima fi dhalika al-yawm. Sesungguhnya orang yang berpuasa pada hari itu, yaji'u wa raihatu fammihi athyabu min raihatil misk. Ya, datang orang yang berpuasa pada hari kiamat nanti, ya, dia datang dalam keadaan mulutnya lebih wangi daripada aroma misik. Kama yaji'ul maklumu fi sabilillah azza wajal wa raihatu dammihi kadzalik. Ya, sebagaimana, ya, orang yang terluka di jalan Allah Subhanahu wa taala, terluka dia, terbunuh dia, keluar darahnya, ya, tercabik-cabik tubuhnya. Karena apa? Karena jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan datang nanti di hari kiamat dalam keadaan darahnya juga mengeluarkan aroma wangi seperti misik. Ya, ini kata Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala menguatkan dua pendapat yang sama-sama cocok, yaitu aroma wangi orang yang berpuasa itu dibalas di hari kiamat. Keduanya sepakat, baik Al-Imam Nusalah maupun Al-Imam Abu Muhammad Ibn Abdissalam, semua sepakat. Jadi diulas lagi oleh Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Nah, la siyama wal jihadu afdalu minas siyam. Ya, terlebih lagi jihad itu lebih afdal daripada puasa, kata beliau rahimahullahu ta'ala. Fa in kana tibu raihatihi innama yadhharu yawmal qiyamah fakadhalika shaim. Ya, barakallahu fikum. Maka, ya, tatkala aroma darah orang yang berjihad itu nampak di hari kiamat, ya, maka demikian juga orang yang berpuasa, ya, akan nampak pula nanti aroma mulutnya itu di hari kiamat akan wangi, lebih wangi daripada misik. Itu balasan Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Yaumil qiyamah. Barakallahu fikum. Ya, ini Al-Imam Al-Qayyim sedang mengumpulkan, mengambil sebuah kesimpulan bahwa tentang balasan di hari kiamat. Tidak ada perbedaan pendapat di sini. Ya, barakallahu fikum. Ya, menggandengkan dengan hadis-hadis yang memang mengaitkan hari kiamat dengan amalan ibadah ini, yaitu puasa. Ya, barakallahu fikum. Nah, lalu bagaimana dengan hadis-hadis yang tidak digandengkan dengan hari kiamat? Ya, yang tidak digandengkan dengan hari kiamat. Ya, seperti hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, ya, barakallahu fikum, ya, di mana poinnya kata beliau rahimahullahu taala, wa amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam, la khulufu famni shaimi hina yakhlufu. Aroma mulut orang yang berpuasa itu hina yakhlufu, ketika perut itu kosong. Ya, kalimat ini bagaimana ini? Ya, barakallahu fikum. Mau dibawa ke mana kalimat ini? Bukankah aroma mulut orang yang berpuasa itu akan keluar, ya, tatkala perutnya kosong, dan itu terjadi di mana? Di dunia. Ya. Bagaimana memaknai hadis ini? Ya, barakallahu fikum. Ya, ini butuh konsentrasi, ya. Karena ini memang insyaallah enggak lama lagi pembahasan ini, ya. Kita akan masuk pembahasan ini, butuh agak sedikit konsentrasi. Ya, karena memang seperti di awal saya bilang, ini biasanya metode untuk para santri, ya, tapi semoga bisa kita pahami. Baik. Ya. Bagaimana dengan kalimat ini? Ya. La khulufu fami shaim hina yakhluf. Ya. Aroma mulut orang yang berpuasa itu ketika perutnya kosong akan keluar. Ya. Di dunia, itu terjadi di dunia. Mau dibawa ke mana? Kalimat ini, bentuk kalimat ini. Maka kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu taala, fahadha dharfu tahqiqun lil mubtada au ta'kidu lahu, ya, maka dharf ini, dharf yang dimaksud, kata dharf di sini apa? Hina, ya, ini bahasa Arab, ya, dalam istilah dalam bahasa Arab dharf hina, ada kata hina ini kalau diartikan ketika, ya, ketika perut itu kosong, ya, tahqiqun. Dharf ini, hina di sini, dharf ini tahqiqun lil mubtada, wujud bagi mubtada, ya, au ta'kidu lahu, atau penguat bagi mubtada tersebut, nanti akan jelaskan, wa bayanu iradatil haqiqati al mafhumati minhu, ya, dan menjelaskan hakikat yang dipahami dari hadis, la majazu wala isti'aratu, tidak ada majaz, tidak ada kiasan, wala isti'aratu, sama juga kiasan, ya, wa hadza kama taqul, ini sama saja seperti engkau mengatakan jihadul mu'min hina yujahid wa salatuhu hina yusalli, ya, yujzihi Allah taala biha yaum alqiyamah, ya. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah, maksud daripada kalimat la khulufu fami sha'im hina yaqlub, bagaimana mengartikan, menafsirkan kalimat ini, kata Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala, hina di sini, dharf di sini memberikan faedah asar, pengaruh, ya, pengaruh. Jadi barakallahu fikum, sebagaimana engkau mengatakan, ya, jihadul mu'min hina yujahid, seorang itu dikatakan berjihad karena apa? Karena dia melakukan jihad. Gak mungkin orang yang diam di rumah, gak ngapa-ngapain, tiba-tiba, oh ini seorang mujahid, ahli jihad. Tidak. Ya. Seorang yang sholat, kenapa dikatakan dia sholat? Karena dia sedang mengerjakan ibadah sholat. Barakallahu fikum. Maka demikian pula, ya, seorang yang berpuasa, maka akan mengeluarkan aroma mulut orang yang berpuasa tersebut, tatkala perutnya kosong. Berarti apa? Dorof di sini memberi makna pengaruh. Jadi ada pengaruh tatkala perutnya kosong sehingga mengeluarkan aroma bau mulut. Ya. Dia berjihad akan memberikan pengaruh, dia bisa dibalas, barakallahu fikum, nilai jihadnya itu sebagai julukan sebagai seorang mujahid. Demikian pula orang yang salat, dia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala disebut sebagai ahli salat. Ya, barakallahu fikum. Dan di mana batasan tersebut? Ya. Yudzihillahu ta'ala biha yawmal qiyamah. Allah akan membalas itu semua kelak di hari kiamat. Wa yarfa'u biha darajatahu yawmal qiyamah. Dan Allah akan mengangkat derajat mereka kelak di hari kiamat. Wa hadza qaribun min qawli sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti kita baca ini. Dan balasan itu adalah di hari kiamat balasannya. Ya. Namun perbuatannya sudah terjadi di dunia. Perbuatannya sudah terjadi di dunia. Tapi balasannya nanti Allah akan tampakkan. Allah akan tampakkan aroma itu akan keluar secara hakiki. Ya. Itu tidak di dunia. Ya. Tapi di akhirat. Di yaumul qiyamah. Di yaumul jaza. Di hari pembalasan. Bukan di yaumul ibtila. Di hari ya kita diuji di sini. Bukan. Di sini perbuatannya. Ya. Sehingga pengaruh daripada perbuatan ini akan melahirkan balasan. Pengaruh orang yang berjihad, yang melakukan jihad, akan melahirkan balasan pahala jihad. Orang yang sholat akan memberikan pengaruh balasan bagi dia, pahala sholat. Demikian pula orang yang kosong perutnya, ya, karena dia berpuasa, maka akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala nanti di hari kiamat, dengan pahala aroma wanginya, mulut tersebut secara zahir akan tercium lebih wangi daripada misik di hari kiamat. Nah, ya, barakallahu fikum. Ingat ya, ini balasan. Ya, sekali lagi balasan. Ya. Kita belum masuk kepada lalu di dunia bagaimana? Apakah enggak tercium? Ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti akan ada penjelasannya. Ya. Kalau sesama manusia jelas tidak akan tercium bau wangi itu. Jadi jangan sampai nanti kita apa? Ketika ketemu orang yang berpuasa ataupun pas di bulan Ramadan, ya misalnya barakallahu fikunna, afwan barakallahu fikum, ya ketika mencium aroma mulut istri kita misalnya, kita bilang wah masya Allah wangi aromamu ya melebihi misik. Ini kita berdusta, ya berdusta kita. Ya, karena memang secara hakikat tidak mampu apa tidak memang aroma orang yang berpuasa itu aromanya apa? Ya tidak sedap. Demikian pula aroma jarak orang yang berjihad di jalan Allah, para sahabat yang meninggal dunia karena jihad, aroma darah mereka aroma normal manusia amis. Kecuali ada yang Allah khususkan. Ya, apabila ada penyebutan secara khusus terhadap mereka yang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun secara basariyah, manusia kemanusiaan, ya normal, bau darah amis. Tapi Allah balas nanti di akhirat dengan aroma wangi seperti aroma misik. Nah, nanti akan ada penjelasannya oleh Al-Imam Al-Qayyim. Jadi sekarang, Al-Imam Al-Qayyim ingin menjelaskan makna dharaf di sini. Hina yakhluf. Ya, sehingga disimpulkan bahwasanya ini adalah pengaruh. Pengaruh yang akan menghasilkan balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pengaruhnya terjadi di dunia. Dan balasannya nanti akan Allah balas di yaumul qiyamah. Wahada qaribun min qawlihi. Maka penafsiran yang seperti ini dekat pemahamannya. Lebih dekat tafsirannya. Min qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Dari sabda Nabi alaihi salatu wasallam. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Wa la yashrabul khamra. Hina yashrabu wa huwa mu'min. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya tidak bisa dikatakan seorang yang berzina, tatkala dia berzina itu dia dikatakan sebagai seorang mukmin, tidak bisa. Ya. Kenapa? Karena pengaruh zina akan melunturkan keimanan seorang hamba. Zina adalah dosa besar. Tidak bisa dikatakan orang yang berzina keimanannya bagus. Tidak bisa. Bagaimana ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian. Ya. Wala yashrabul khamra hina yashrabu wa huwa mu'min. Dan tidak pula orang yang meminum khamr, seorang yang minum khamr, tatkala dia minum khamr dikatakan apa? Dikatakan dia orang yang beriman. Tidak bisa. Ya, tidak bisa dikatakan demikian. Berarti apa dengan kata lain? Ya. Mafhum mukhalafahnya apa? Ya. Bahwasanya pengaruh daripada zina, pengaruh daripada minum khamr itu akan membuat pelakunya runtuh keimanannya. Karena iman itu apa? Yazid wa yankus. Yazid bi ta'ah wal yankus bil ma'siyah. Ya. Iman itu bertambah dan berkurang, bertambah dengan melakukan ketaatan, dan berkurang dengan terjatuhnya kepada kemaksiatan demi kemaksiatan. Ya. Barakallahu fikum. Ya, jadi jangan sampai kita melihat orang yang mabuk-mabukan, kita katakan itu orang yang bertakwa. Bisa. Ya. Bila kita melihatnya secara zahir. Ya, barakallahu fikum. Ya, naam. Ya, jadi itu perbandingan pemahaman. Ya, Imam Al-Qayyim membawakan hadis-hadis yang mendukung tafsiran daripada hadis yang tentang hina yakhluf, yaitu tatkala perut kosong pasti akan pengaruhnya apa? Akan mengeluarkan aroma bau mulut orang yang berpuasa. Barakallahu fikum. Sekarang akan dijelaskan oleh Imam Al-Qayyim. Walaisal muradu taqyidan nafil iman al-mutlaq anhu alata mubasharatin tilkal af'ali faqat. Ya. Bukanlah yang dimaksud penguat dari penafian iman di saat dia melakukan perbuatan itu saja. Bihaitsu idza kamulat mubasharatuhu. Ya, kalau sudah sempurna wanqata fi'luhu ataupun sudah selesai dia mengeluarkan perbuatan tersebut, ada ilahil iman. Kemudian kembali ke imanannya. Tidak. Ini faedah lagi buat kita. Faedah besar ini. Ya. Seorang yang sudah melakukan kemaksiatan, sudah selesai. Mungkin mohon maaf, dia sudah melakukan zina. Selesai sudah. Selesai perbuatannya. Dia mabuk-mabukan, minum khamar. Selesai dia mabuk-mabukan tersebut. Kemudian kita katakan, oh sudah kembali lagi ke imanannya. Tidak bisa. Ya. Tidak bisa dikatakan orang tersebut kembali lagi ke imanannya. Ya, tatkala dia sudah menyelesaikan perbuatan zinanya. Ya, jadi seolah-olah orang yang beranggapan seperti itu seperti baju. Ya, jadi apa? Ya. Tatkala dia melakukan kemaksiatan, bajunya dibuka. Selesai melakukan kemaksiatan, bajunya dipakai lagi. Baju itu diibaratkan iman misalnya. Enggak bisa demikian. Ya. Barakallahu. Lalu bagaimana iman itu bisa kembali? Ya. Iman itu bisa kembali kepada pelaku maksiat tadi? Barakallahu fikum. Ya. Beliau melanjutkan sedikit, bal hadza nafyu mustamirrun ila hini taubah. Ya. Bahkan penafian iman ini akan terus sampai, akan terus ada pada dirinya, yaitu penafian keimanan. Orang yang minum khamar, orang yang berzina, orang yang melakukan kemaksiatan-kemaksiatan itu, dia tidak dikatakan beriman walaupun dia sudah berhenti melakukan kemaksiatan tadi. Dia tidak dikatakan sudah kembali ke imanannya. Sampai apa? Sampai dia bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Maka apa faedah yang kita petik dari hadis ini, penjelasan ini? Bagi kita yang hari ini sedang melakukan kemaksiatan, segera bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar keimanan kita dikembalikan lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Segera bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jangan menunggu-nunggu nanti-nanti. Ya. Nah, karena keimanan itu tidak akan kembali. Ya. Apabila kita menunda-nunda taubat, maka kemaksiatan demi kemaksiatan akan terus merasuki kita. Barakallahu fikum. Ya. Sekali lagi, hadis ini menjelaskan bahwasanya seorang yang melakukan kemaksiatan, walaupun dia sudah selesai, tapi dia belum bertaubat, maka keimanannya telah hilang dari dirinya. Maksudnya keimanan ini bukan dia difonis kafir, tidak. Yang kus imanuhu, berkurang keimanannya. Ya, dengan kemaksiatan yang dia lakukan. Ya. Barakallahu fikum. Nah. Ya. Wa illa fama dama musirra wa illam yubashir wa illam yubashir al-fi'la. Ya. Kalau tidak dia terus berada pada keadaan tersebut, yaitu dia memiliki iman, hilang imannya kalau dia tidak bertaubat. Ya. Wa illam yubashir al-fi'la, walaupun dia sedang tidak melakukan kemaksiatan tersebut, tapi dia tidak bertaubat, maka dia dijuluki orang yang keimanannya rendah, tidak memiliki iman. Ya, barakallahu fikum. Nah, fannafyu lahiqqun bihi, maka penafian iman itu selalu menyertainya selama dia belum bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. ولا يزول عنه اسم الذم والأحكام والأحكام المترتبة على المباشرة. Ya, dan tidak akan tercabut. Ya, bentuk celaan tersebut. Ya, bentuk celaan. Apakah celaan itu dari sisi manusia karena manusia melihat yang melakukan maksiat, ataupun celaan itu dari syariat Allah Subhanahu Wa Taala? Seorang yang berzina disebut apa? Zani, pezina. Ini celaan. Ya. Nah, demikian pula barakallahu fikum, dosa-dosa yang lainnya akan mendapatkan julukan celaan, baik dari syariat Allah Subhanahu Wa Taala ataupun orang yang langsung melihatnya. Itu pezina itu. Itu pemabuk itu. Itu pencuri itu. Nah, itu. Ya. Julukan-julukan itu akan terus ada selama dia belum bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ahkamu, ya, mutaratibatu ala mubasyarah, dan tidak tercabut, ya, terkait hukumnya, ya, atas perbuatan tersebut. Illa bitaubatin nasuh, wallahu Subhanahu Wa Taala a'lam. Melainkan dengan taubat yang sebenarnya, ya, yang harus dia lakukan oleh seorang hamba agar keimanannya kembali bertambah. Ya. Agar kembali bertambah. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab, kata beliau rahimahullahu ta'ala. Nah. Jadi ikhwani fid din rahimani rahimakumullah, ya, kaitannya, ya, penjelasan Imam Al-Qayyim tadi dengan inti pembahasan, yaitu aroma mulut orang yang berpuasa tadi, ya, pada hari-hari yang tidak ada dikaitkan dengan hari kiamat, maka barakallahu fikum, na'am, seperti hadis la khulufu fami sha'im hina yakhluf, aroma mulut orang yang berpuasa itu barakallahu fikum ketika perutnya kosong, itu maksudnya adalah pengaruh ibadah, pengaruh perbuatan, ya, pengaruh ibadah. Orang yang berpuasa pasti akan memunculkan aroma mulut atau aroma mulut, ya, naam, ya. Tapi, ya, bagi Allah Subhanahu Wa Taala aroma mulut tersebut wangi. Nanti akan ada penjelasan ini, ya, barakallahu fikum. Walaupun di sisi manusia, ya, bau mulut orang yang berpuasa itu tidak sedap, tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala bau mulut orang yang berpuasa itu sedap, ataupun lebih wangi, lebih sedap lagi daripada aroma misik. Dan faedah inti juga dari hadis yang dibawakan oleh Imam Al-Qayyim tadi, bahwasanya apa? Seorang yang belum bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun dia telah berhenti melakukan maksiat tersebut, maka dia tidak dikatakan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tetap mendapatkan celaan, mendapatkan gelar sebagai penzina tersebut. Ya, barakallahu fikum. Ya. Adapun apabila dia bertaubat kepada Allah, maka Allah kembalikan, ya, kehormatannya sebagai seorang mukmin. Allah kembalikan kehormatannya sebagai seorang mukmin. Maka, ya, ini mengingatkan, ya, kepada kita apabila hari ini kita melakukan sebuah maksiat, apalagi dosa ataupun maksiat yang besar sifatnya, maka segeralah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar julukan atas dosa yang kita lakukan itu, ya, tidak terus menempel pada kita. Mungkin orang tidak mengetahuinya, tapi dalam hukum syariat Allah Subhanahu Wa Taala yang menjulukinya itu untuk kita, ya, menjulukinya itu untuk kita, walaupun orang tidak mengetahui maksiat yang kita lakukan, tapi Allah Subhanahu Wa Taala mengetahuinya. Allah sendiri yang menjuluki itu untuk kita atas maksiat yang kita lakukan. Maka segeralah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengembalikan keimanan kita dan menguatkan pertaubatan kita kepadanya dan menjadikan kita manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini kesimpulan awal daripada Imam Al-Qayyim, nanti akan ada kesimpulan yang berikutnya dan insyaallah mengakhiri pembahasan puasa ini dan akan masuk kepada pembahasan sedekah insyaallah taala pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu taala alam bisawab. Sebelum kami tutup, sedikit pengumuman, insyaallah taala esok Ahad, ya. Esok Ahad ba'da insyaallah ba'da ta'lim Ahad pagi, ya, akan ada kerja bakti, ya, insya Allah Taala, yaitu menaikkan genteng di rumah Jawa yang sudah dirakit, ya, sudah disusun. Seolah kita menaikkan genteng, dan ini perlu ta'awun ikhwah yang juga dalam jumlah yang besar, ya, agar segera juga terselesaikan. Ya, barakallahu fikum. Ya, mungkin ingin kami ingatkan, ya, tentang sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala Nabi alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya membangun, ya, pusat dakwah di negeri Madinah, yaitu Masjid Nabawi, Nabi alaihi salatu wasallam, ya, mengingatkan kepada para sahabatnya dengan sabdanya, la aisha illa aishal akhirah, tidak ada kehidupan melainkan kehidupan akhir. Kemudian beliau mendoakan, Allahumma rahman al-muhajirin wal-amsar. Allah, ya Allah, rahmatilah orang-orang muhajirin dan orang-orang amsar yang mereka berta'awun untuk membangun Masjid Nabawi ketika di Madinah tersebut. Apa faedah yang kita petik dari hadis ini? Nabi mengingatkan kepada kita bahwasanya tidak ada kehidupan dunia ini, tidak ada. Ya. Kehidupan itu di akhirat. Sehingga apa? Tatkala terbukanya peluang amalan-amalan saleh, raih amalan itu. Ya. Genggam amalan itu. Jangan terlewatkan amalan itu. Karena kematian, ya, tidak menunggu kita bertakwa. Tidak menunggu taubat kita. Tidak menunggu amal saleh kita. Sehingga Nabi SAW mengatakan, La aisha illa aisha al-akhirah. Tidak ada kehidupan melainkan kehidupan akhirat. Sehingga kita bersemangat untuk, ya, memperbanyak amalan saleh guna bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima setiap amalan-amalan saleh kita dan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di yaumul hisab nanti, dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dimasukkannya kita ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alamu bisawab, wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.